بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتنا عزكم الله. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis di masjid ini, di markis ini, majlis tafaqquh fiddin, majlis untuk memahami, mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jal, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat besar, tema yang sangat agung, tema yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Dikatakan besar dikarenakan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak ini, sukses tidaknya akan mempengaruhi masa depan anak-anak tadi, sukses tidaknya akan mempengaruhi tatanan masyarakat, dari mulai keluarganya, familinya, masyarakat sekitarnya, bahkan sampai pada bangsa dan negaranya. Karena anak-anak ini nanti, barakallahu fikum, semakin lama akan semakin dewasa, semakin lama akan semakin besar, menjadi bagian dari masyarakatnya. Ketika dia saleh, akan membuahkan perkara yang baik untuk masyarakatnya. Ketika dia saleh, akan memunculkan sekian banyak dampak negatif di tengah-tengah masyarakatnya. Dikatakan besar dikarenakan para anbiya wal mursalin, dan juga dari kalangan salafun salihin, memiliki ihtimamun kabir memiliki perhatian yang sangat besar untuk bab ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikan tarbiyah ini sebagai tanggung jawab, sebagai kewajiban yang dipikul oleh masing-masing orang tuanya. Dalam Islam disebutkan target-targetnya. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang ma'ruf dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Tiap-tiap kalian adalah ra'in, pemimpin, pendidik, pembina, pengayom, pengurus. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepengurusan dia, ra'iyah dia. Kewajibannya dibebankan kepada masing-masing kita dan dikaitkan nanti dengan yaumul qiyamah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal di yaumul qiyamah nanti. Beliau mengatakan satu di antaranya, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seseorang laki-laki sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin, sebagai pengurus pada keluarganya, ahl meliputi istrinya, meliputi anak-anaknya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Wanita sebagai mas, sebagai ra'iyah penanggung jawab di rumah suaminya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Sehingga masalah ini karena fitna azzakumullah, masalah yang sangat besar. Sehingga pembahasannya di kalangan para ulama'una sangat panjang, sangat lebar, memiliki ahkam mutafasil, memiliki sekian banyak hukum-hukum, rincian-rincian yang tentunya barakallahu fikum tidak memungkinkan untuk disampaikan semuanya dalam waktu satu jam. Maka pada kesempatan perjumpaan kita pada pagi hari ini barakallahu fikum, kita hanya berupaya sekuat tenaga menyampaikan perkara-perkara terpenting yang kita pandang terpenting dari pembahasan-pembahasan panjang para ulama terkait dengan tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad. Hadirin azakumullah, terkait dengan tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna, di sini ada beberapa usul, beberapa pondasi-pondasi, beberapa asas-asas yang harus diperhatikan oleh kita semua pada tarbiyahnya. Sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sesuatu yang harus diperhatikan. Sesuatu yang menentukan tarbiyahnya sahihah, benar, ataukah tarbiyahnya dia fasidah, rusak. Tarbiyah sahihah akan memunculkan barakallahu fikum hasil yang baik. Tarbiyah yang fasidah, yang rusak akan memunculkan hasil yang jelek. Al-aslul awal, prinsip yang pertama dalam tarbiyah barakallahu fikum ialah al-iltizam bimanhajillahi ta'ala wa syar'ihi fit tarbiyah. Menetapi manhaj Allah Ini metode tarbiyah yang Allah sebutkan, yang Allah jelaskan. Menetapi syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara tarbiyah. Waqtifa'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u sunnatih, dan meniti jejak langkah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan upaya mengikuti sunnah beliau dalam perkara tarbiyah. Ini merupakan aslul usul, merupakan pondasi yang paling utama, yang paling pertama disebutkan. Dan ini merupakan persyaratan utama tarbiyah dikatakan sahihah ataupun fasidah. Dalam tarbiyah kita, kita harus kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harus mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam tarbiyahnya. Mengikuti bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam tarbiyah. Dalam semua hal terkait dengan masalah kaifiyah tarbiyahnya, terkait dengan target tarbiyahnya, terkait dengan uslub tarbiyahnya, semua yang terkait dengan bab tarbiyah pendidikan barakallahu fikum harus mencontoh bimbingan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsiran. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam uswatun hasanah. Contoh yang baik, tauladan yang baik bagi orang-orang yang ingat Allah dan yaumul akhir, yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini di dalamnya ada unsur perintah. Perintah kepada segenap kaum muslimin untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan yang baik pada ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan semua aspek kehidupan beliau. Di antaranya dalam perkara tarbiyah yang beliau contohkan. Sehingga harus mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika sebuah tarbiyah tadi di atas bimbingan sunnah, maka dikatakan tarbiyah sahihah. Ketika tarbiyah tadi melenceng dari sunnah, bertabrakan dengan sunnah, maka dikatakan tarbiyah fasidah. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam perkara tarbiyah barakallahu fikum ialah anna tarbiyata fil Islam mabniyatun ala rahmah. Tarbiyah dalam Islam dibangun di atas rahmah, di atas kasih sayang, di atas kelemah lembutan. Tidak dibangun di atas kekerasan, tidak dibangun di atas kezaliman-kezaliman, kekejaman-kekejaman. Ini perkara yang harus diperhatikan baik-baik oleh masing-masing orang tua, dan harus diperhatikan baik-baik oleh orang-orang yang terjun dalam tarbiyah pendidikan. Tarbiyahnya harus dibangun di atas rahmah kasih sayang. Barakallahu fikum. Itu akan nampak. Dan sangat nampak, sangat jelas pada contoh-contoh tarbiyah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika beliau memberikan nasihat-nasihatnya, wasiat-wasiatnya, ujangan-ujangannya kepada para sahabat, kepada anak-anak sahabat, nampak di sana kasih sayang Rasul kepada mereka, nampak di sana tawadhu'nya Rasul kepada mereka semua. Di antara contohnya, fanatina azakumullah, apa yang disebutkan dalam hadis yang ma'ruf yang masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam biasa menjumpai kami, mendatangi rumah kami, membaur dengan kami. Dan setiap kali Rasulullah alaihi wasallam main ke rumah kami, beliau tidak pernah lupa untuk bermain-main dengan saudara kami yang paling kecil yang namanya Abu Umair. Suatu kali Abu Umar ini yang masih kecil ketika itu mendapatkan musibah. Apa musibahnya ya kawan? Apa musibahnya ya kawan? Burungnya mati. Ini bagi anak kecil musibah. Apalagi burung yang selama ini dia sukai, yang dia senang, yang dia cintai. Rasul, seorang nabi, seorang rasul, seorang tokoh, beliau tidak canggung-canggung, tidak gengsi, tidak malu, biasa datang kepada Abu Umair, menghibur dia, menggoda dia, bercanda dengan dia, menyatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umar, apa yang dilakukan sama si Nughair? Nughair, nama burungnya, burung kecilnya. Dia aja bercanda. Itu tarbiyah fi'liyah. Yang menggambarkan kepada kita, barakallahu fikum, beliau mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak kecil. Itu bukan anak beliau. Anaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Terkait dengan cucu beliau pribadi, lebih sayang lagi, lebih dekat lagi. Rasulullah SAW terbiasa mencium cucunya Hasan wa Husain, mencintai mereka dengan sepenuh hati. Itu menggambarkan tarbiyah di atas rahmah, kasih sayang, curahan perhatian. Tidak dibangun di atas keboliman-keboliman, kekerasan-kekerasan, umpatan-umpatan, hardikan-hardikan, atau semisalnya dari perkara-perkara yang zalim, barakallahu fikum. Para ulama juga mengambil ini semua dari beberapa tindakan-tindakan para ulama yang lain ketika menuliskan karya-karya tulis. Di antara contohnya yang sering disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, sering sekali beliau ketika menuliskan risalahnya selalu mendoakan rahmat untuk muridnya, untuk pembacanya. I'lam rahimakallah. Itu sering di banyak risalah beliau. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama kita, para masyayikhna. Kata-kata rahimakumullah ini menunjukkan syafaqatul muallim. Kasih sayang seorang guru, kasih sayang seorang pendidik kepada anak didiknya. Bentuknya ialah didoakan kebaikan. Bahkan didoakan rahmat untuk mereka. Faedah yang mereka ambil, ini sebagai inti pembahasan kita, ini menunjukkan yang namanya at-tarbiyah al-islamiyah mabniyatun ala rahmah. Yang namanya tarbiyah Islam, barakallahu fikum, dibangun di atas rahmat, kasih sayang, curahan perhatian, cinta kepada anak-anaknya. Anak orang lain saja diminta untuk demikian, apalagi anaknya sendiri. Jangan dibalik. Anaknya orang lain disayangi, anak sendiri dibantai. Apalagi anaknya sendiri. mabniyatun 'alal rahmah. Dan ini kalau nanti na'azakumullah tentu menuntut adanya peran serta kedua orang tua. Dikarenakan mereka lah orang pertama yang bertanggung jawab atas tarbiyah anak-anaknya. Dan menuntut peran serta para pendidik untuk mendidik anak-anak didiknya di atas kasih sayang, di atas rahmah. Barakallahu fikum. Ini efeknya sangat besar. Ini dampaknya sangat positif. Ini nanti yang akan membentuk kepribadian anak tadi. Barakallahu fikum. Ketika dalam sebuah tarbiyah, barakallahu fikum, dibiasakan dan disuasanakan, diciptakan suasana kasih sayang, suasana penuh cinta, perhatian yang besar, orang tua kepada anaknya, guru kepada murid-muridnya, itu akan membawa suasana yang nyaman bagi anak didiknya, bagi anak-anaknya, akan memunculkan sikap yang indah pada mereka semuanya, akan membentuk opini-opini mereka yang begitu indah, begitu baik untuk sebuah tarbiyah. Dia merasakan belajar itu enak, belajar itu menyenangkan, belajar itu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau dari guru-gurunya. Maka hasilnya nanti akan lebih bagus lagi. Namun barakallahu fikum, ketika tarbiyah dari mulai asasnya, dari mulai awalnya dibiasakan dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang menjurus kepada kezaliman, bahkan zalim sudah, ini akan membentuk karakternya anak. Ketika dari mulai kecil kamu biasakan pukul sana, pukul sini, damprat sana, damprat sini, teriakin sana, teriakin sini, ada ibarat nabiyah, ungkapan-ungkapan yang kaku, yang keras, yang gak bagus, ini anak akan terbiasa dengan itu, akan terdidik, akan apa namanya, terbiasa dengan bekal-bekal semacam ini. Dampaknya sangat negatif. Itu anak bukan kemudian semakin nurut kepada orang tuanya, justru dia akan semakin liar, barakallahu fikum. Akan liar, barakallahu fikum. Dia akan mencontoh gaya tarbiyah gurunya, gaya tarbiyah orang tuanya dalam muamalah dia dengan sesama, dengan teman-temannya. Sudah main sikat, main pukul, main tendang, main damprat, main cela, main caci. Tanya, atau kok begitu ya cara mamalah? Abian aja gitu. Biasa itu. Ustaz saya itu begitu kalau mentarbiyah saya. Melihat ada orang yang bagus akhlaknya, yang punya tata krama. Lebek ini, apa ini? Antum laki-laki ya, hi. Laki-laki kok nyewa apa itu yang gini gitu loh. Barakallahu fikum. Ada khatir ya ikhwan. Sehingga sekali lagi, yang namanya tarbiyah al-islamiyah mabniyatun 'alal rahmah. Kalaupun pada anak tadi ada perkara-perkara yang tidak berkenan, yang kurang tepat, barakallahu fikum, maka cara penanganannya pun juga demikian, tetap dibangun di atas rahmah, di atas kasih sayang. Dicarikan cara yang terbaik untuk anak tadi, supaya dia tahu akan kesalahannya, supaya dia tahu besarnya kesalahan dia, dan dengan mudah dia menyadarinya sendiri. Dengan tanpa harus kamu zalimi dia, dengan tanpa harus antum tunjukkan kekejaman dan kekerasan pada dirinya, barakallahu fikum. Tarbiyah mabniyatun 'alal rahmah. Yang ketiga, at-tarbiyatun najihah takunu bil qudwatil hasanah. tarbiyah yang sukses itu tarbiyah dengan qudwatun hasanah, dengan contoh yang baik, tauladan yang baik dari orang tuanya, dari guru-gurunya. Ini juga memiliki dampak yang sangat luar biasa pada anak tadi, terkait dengan tarbiyah amaliyah, tarbiyah dengan langsung amalan. Barakallahu fikum. Yang namanya anak itu memiliki kecenderungan untuk meniru, untuk mencontoh apa yang di sekitarnya, apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Barakallahu fikum. Di sini pentingnya qudwatun hasanah dari orang tua dan dari guru-gurunya. Barakallahu fikum. Ketika kamu mentarbiyah anak-anak kamu, misalkan untuk supaya bersemangat di dalam melaksanakan ibadah sholat, untuk bersemangat untuk berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, maka kasih contoh dulu. Bapaknya dulu yang punya semangat tinggi untuk jamaah, semangat tinggi untuk sholat, anaknya akan mengikuti insyaallah ta'ala pada umumnya. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk metode yang salah, barakallahu fikum, menuntut anak-anak tadi untuk melakukan tindakan-tindakan yang syar'i, tindakan-tindakan yang baik, sementara orang tuanya tidak. Nah ini leh, jamaah leh, tangkap. Bapaknya masih santai-santai, masih sibuk ngurusi notanya, masih sibuk ngurusi sawahnya, masih sibuk ngurusi tokonya, masih sibuk ngurusi warungnya, dagangannya, dan segala macamnya. Itu akan berefek jelek, barakallahu fikum. Lebih salah lagi ketika anak itu bertanya kenapa bapaknya, kenapa orang tuanya tidak berangkat, dikasih alasan-alasan yang sesungguhnya dari syubhat. Deh, berangkat deh, jamaah deh. Insya Allah pak, persiapan gitu. Bapak kok nggak berangkat? Ya, anak kadang demikian ya kan. Abi? Jangan kasih syubhat. Jangan kata, Abi itu sudah tua, sudah sering jamaah le. Kamu kan harus berlatih semangat berjamaah le. Ayo, mana? Ini lebih jelek lagi efeknya, barakallahu fikum. Ini kalau kamu biasakan akan membekas pada jiwa anak tadi alasan yang sama, waziyadah. Barakallahu fikum. Dia akan nyuruh adiknya, "Dik, maka Dik. Jamaah Dik." Gitu. "Lah, Mas? Mas kan lebih tua dari kamu." Ya, "Mas ini ya sudah lebih dulu daripada kamu dalam perkara jamaah salat ini." Niru siapa? Yo, niru bapak. Nah, gitu ya? Ya, niru bapak. Barakallahu fikum. Bahkan mungkin dia akan berani mengembangkan berbagai macam syubhat tadi. Hati-hati. Barakallahu fikum. Mohon maaf ini ya. Melarang anaknya jangan merokok. Le, jangan merokok le ya. Merokok itu membahayakan kesehatan le. Lihat itu. Kalau kamu lihat pengumuman-pengumuman itu bukan lagi merokok menjauhkan kanker, enggak le. Sekarang sudah semakin tajam itu le. Merokok membunuh. Jiwa gitu. Bapaknya ini santai di rumah, ngudut. Kira-kira apa yang membekas pada anak tadi, barakallahu fiik? Ya kan niru orang tuanya. Walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi kan niru orang tuanya. Ketika nanti ditegur oleh ibunya atau yang lain-lainnya, gampang dia punya alasan. Bapak yang ngudut. Sekali lagi, semakin parah lagi ketika orang tua itu memberikan syubhat. Bapak kan juga ngudut. Bapak itu kuat sudah. Bapak itu olahraganya, insya Allah, futsalnya itu ganteng leh, sehat. Ngudut begini itu enggak pengaruh dengan kesehatan bapak gitu loh. Kamu tuh masih kecil, bahaya di paru-parunya kamu tadi. Itu syubhat. Akan direkam oleh anak kamu tadi dan akan digunakan alasan oleh dia nanti waziyadah. Efek yang paling negatif terkait dengan yang seperti ini, khonatina azzaikumullah, ialah akan membuat anak itu tidak percaya lagi sama orang tuanya. Ini yang paling berbahaya. Leh, sama alih. Nah, paling juga nyuruh tok. Gitu. Apa lu juga nyuruh, enggak ada. Ngabi juga enggak sama. Gitu. Leh, jangan gini, leh. Sudah enggak dihawil pastinya orangnya. Kenapa kasih gubris? Dampak negatifnya akan menjatuhkan kewibawaan orang tua tadi di hadapan anak-anaknya. Dikarenakan dia melanggar sendiri apa yang dia perintahkan, menerjang sendiri apa yang dia larang pada anak-anaknya. Ini kalau sudah betul-betul membekas pada anak-anak tadi, dinyatakan gagal total tarbiyah. Jangan kemudian Anda mengeluh di kemudian hari. Menyampaikan kepada ustadmu, ustad anak saya kok jadi gini ya ustad. Ya tidak pernah nurut sama saya ustad. Itu bukan salah ustadnya, salah bapaknya. Salah tarbiyahnya. Salah asasnya. Salah kaidahnya. Barakallahu fiikum. Ini yang teman harus camkan baik-baik. Sehingga sebelum orang tua itu berupaya mentarbiyah anak-anaknya, dia harus terlebih dahulu mentarbiyah dirinya sekuat tenaga. Barakallahu fikum. Dia yang harus mencontohkan kepada anak-anak tadi itu semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menumbuhkan suasana-suasana semangat ibadah, menumbuhkan semangat untuk beradab, berakhlak, dan yang lain-lainnya. Menanamkan kepada anak-anaknya akidah yang sahihah, akidah yang sangat kuat. Itu pada orang tua terlebih dahulu. Satu perkara penting yang harus perhatikan baik-baik, barakallahu fikum, harus sinkron antara bapak dan ibunya. Barakallahu fikum. Ya namanya orang tua enggak sempurna ya Irwan. Dikarenakan kemampuan dia, ilmu dia terkait dengan agama Allah yang mulia ini enggak seluas yang dibayangkan. Tadi ada upaya. Intinya qudwatun hasanah. Sekali saja kita memberikan contoh yang jelek kepada anak tadi, bekasnya itu akan sangat lama untuk bisa dihapuskan kembali. Wallahul musta'an. Prinsip yang berikutnya, barakallahu fikum. Peristiwa yang berikutnya, khonatina azzaikumullah, ialah mentarbiyah anak-anak kita, tarbiyatul aulad ala ta'atillah wa tarki ma'siyatih. Ini umum ya, Ikhwan ya. Mentarbiyah anak-anak kita untuk mentaati Allah Azza wa Jal dan meninggalkan maksiat-maksiat kepadanya Azza wa Jal. Ini global. Rinciannya mentarbiah anak di atas akidah yang sahihah. Contoh tarbiyah Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika mendidik, mentarbiyah, menggembleng Abdullah bin Abbas untuk memiliki akidah-akidah yang kuat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah ila akhir hadis. Itu mentarbiyah anak-anak di atas akidah yang benar dengan kalimat yang singkat. Tarbiyah untuk semangat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama salat. Seperti hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikeluarkan oleh Abu Dawud bi isnadin hasan li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'in wa dribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat, mereka berumur 7 tahun, pukullah mereka atas salat ini tadi. Mereka umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang-ranjangnya. Ini tarbiyah di atas ibadah. Tarbiyah untuk memiliki akhlak yang mulia, jiwa yang bersih. Barakallahu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyahnya, wasiatnya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Menyatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau menyeberang jalan. Singkat-singkat kalimatnya, ikhwan, enggak panjang-panjang Rasulullah. Itu kalimatnya singkat, padat, menghujam. Rasul melakukannya dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Kata Abdullah bin Umar, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimankibayya." Rasul alaihi salatu wassalam memegang kedua pundakku sambil menyatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Nah, itu anak dirangkul kedua pundaknya. Sedang gini. Itu kasih sayang. Dia sedang diayomi, sedang disayangi, diperhatikan. Dikasih briefing. Singkat menghujam. Nih, gitu bahasa kita ya. Nih, jadilah kamu di dunia kayak orang asing atau penyeberang jalan. Tidak usah panjang-panjang, paham dia. Itu tarbiyah untuk perhatian dengan akhiratnya. Tarbiyah untuk zuhud dalam urusan duniawiya. Itu tarbiyah akhlak yang sangat mulia. Membekas langsung pada Abdullah bin Umar. Belum mengatakan setelah itu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore. "Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kamu di waktu sore jangan nunggu pagi. "Wa khudh li sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik." Ambil kesempatan waktu sehatnya kamu sebelum kamu sakit, dan ambil kesempatan waktu hidup kamu sebelum kamu mati. Muncul motivasi, terbakar semangatnya untuk itu. Wah, tarbiyah untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, yang maksiat. Juga secara umum, jangan sampai syirik, jangan sampai kufur, sampai perkara-perkara mungkar yang ringan, yang kecil dalam pandangan anak tadi. Seperti yang disebutkan dalam contoh dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, diceritakan bahwasanya Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma suatu kali pernah mengambil satu biji korma dari korma-korma sadaqah. Ngambil, langsung dimasukkan di mulutnya. Rasul langsung mencegahnya. Kahin, kahin, kahin, kahin. irmi dia. Dikeluarkan, dibuang, dibuang. Ama alimta. Dikasih ilmunya. Dan mengatakan, ayo jangan, buang, buang. Menang to'ai. Dikasih ilmu setelah itu. Ayo dibuang, buang. Dilepekan, dilepekan. Dibuang, dibuang. Dikasih tahu. Ama alimta anna la nakulu sadaq. Bahasa ama alimta. Halus ya ikhwan. Tapi menekan. Apa kamu tidak tahu? Kita itu keluarga ahlul bait yang tidak boleh makan sodako. Itu tarbiyah untuk tark maksiatillah. Tarbiyah untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ini secara global. Penjabarannya panjang. Yang ini tarbiyah secara luas. Mentarbiyah anak-anak kita di atas dinul Islam. Mentarbiyah mereka untuk memahami Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Itu umum tarbiyah secara luas. Barakallahu. Dari poin-poin tadi, khanafitina azakumullah, kita perhatikan. Dalam tarbiyah ini, mentarbiyah anak untuk senantiasa taat, baik, jauh dari maksiat. Anda perhatikan di sini ya kawan. Di sini betul-betul diperlukan peran serta orang tua, peran aktifnya orang tua atau guru-guru yang ada. Barakallahu. Semuanya isinya adalah langsung memberikan tausiah kepada anak. Satu. Isinya ialah orang tua memerintahkan anaknya. Itu dua. Barakallahu. Paham ya? Jadi aktif dari pihak siapa ini? Dari pihak orang tuanya. Dari pihak pendidiknya. Dari pihak gurunya. Ketika Rasul mengatakan terkait dengan tarbiyah untuk sholat. Beliau mengatakan, muru auladakum. Perintahkan anak-anak kalian. Ditujukan kepada siapa ini? Ditujukan kepada masing-masing orang tua. Ditujukan kepada masing-masing pendidik. Perintahkan anak-anak kamu untuk sholat. Perintahkan murid-murid kamu untuk sholat. Umur 7 tahun dipukul. Umur 10 tahun dipukul untuk bab sholat tadi. 10 tahun. Pisahkan mereka di tempat tidurnya. Laki sendiri, perempuan sendiri. Laki-laki ada pembatasnya. Demikian seterusnya. Muru. Perintahkan. Itu aktif dari orang tua. Orang tua yang betul-betul perhatian dengan anak-anaknya. Ditarbiyah, dididik. Nah, enggak dibiarkan. Enggak dibiarkan. Kenapa ya, akhi? Kok anaknya antum main-main di luar sana, kok enggak disuruh sholat? Itu kan sudah 7 tahun umurnya. Ya, kita tunggu saja kesadarannya masing-masing. Nanti kalau dia sudah puas bermain, sadar akan kewajiban sholat, juga datang ke masjid. Wah, ini singkat kalimatnya, tapi bahayanya panjang. Perlu dipahami, qanatina azzakumullah, yang namanya anak, terutama anak yang masih kecil. La ya'rif ma yuslihuhu wa ma yufsiduh. Yang namanya anak, apalagi masih kecil, itu tidak ngerti mana yang maslahat untuk dia, mana yang mafsadah untuk dia. Tidak ngerti masih anak kecil. Makanya perlu yang namanya tarbiyah, dididik, diarahkan. Bukan mereka yang mentarbiyah diri sendiri. Bukan mereka yang dibiarkan tahu ini maslahat kerjakan, ini mafsad tinggalkan. Tidak. Aktif orang tuanya. Yang kedua, anak itu punya kecenderungan, barakallahu fikum, jatuh pada perkara-perkara yang jelek. Kalau urusan-urusan yang jelek tanpa dikomando, jalan sendiri. Tapi perkara-perkara yang baik harus diajari. Antum perhatikan ketika itu anak megang jajan, megang makanan. Kamu biarkan dia. Kecenderungannya, tangan apa ya, Pak? Tangan kiri. Antum cermati itu, tangan kiri. Baru ketika antum ajari dia, tarbiyah dia. Ayo dengan tangan kanan. Kamu pegangkan itu dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Sering kalinya balik lagi, kiri lagi, kanan lagi, balik lagi. Kita cenderungannya ke perkara yang jelek. Yang ketiga, terutama di zaman kita sekarang ini, khonafatina azzakumullah, di mana pengaruh-pengaruh luar sangat luar biasa. Dahsyatnya dari sisi perkara-perkara yang negatif. Di zaman kita ini, dunia dalam genggaman cuman segini aja ya. Apalagi yang namanya anak yang berinteraksi dengan lingkungannya, dengan sekitarnya, sangat cepat menyerap dari luar tadi itu. Dan rata-rata yang diserap bukan perkara-perkara yang bersih, bukan perkara-perkara yang bagus, lebih banyak jeleknya atau abu-abu. Kalau kemudian orang tuanya punya prinsip menunggu sadarnya anak, bahaya laten. Itu anak sudah karaten dengan berbagai macam info-info yang sampai kepada dia, berbagai macam yang dia serap di luar sana, sudah karaten. Antum berusaha untuk menggosok setelah itu. Pak, karaten pak, gitu bahasanya. Oh sini, tak sikat sini, gitu. Sikat dikit, tengah mati sikat. Oh, gak bersih-bersih karatnya ya. Terus begitu. Kalau pas kamu bersihkan dia nurut, mending. Yang kalau enggak, berontak dia. Wah, lorok pak, sakit pak. Ngamuk, diberontak ya. Apalagi semakin besar. Sehingga harus ada aktif orang tua. Ketika orang tua yang aktif mengarahkan, mentarbiyah, memerintahkan, melarang dan segala macamnya. Ibaratnya ada karat, langsung dibersihkan. Ada yang ngefes, diluruskan. Itu lebih mudah. Barakallahu fikum. Dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum perhatikan, apakah Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada Abdullah bin Abbas terkait dengan akidah yang benar, nunggu Abdullah bin Abbas yang minta? Ya Rasulullah, ajari aku akidah ya Rasulullah. Ta'al ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Apa demikian ya? Itu langsung. Dan beliau jeli memanfaatkan kesempatan dan situasi. Jeli. Barakallahu fikum. Itu tidak hanya beliau lakukan pada anak-anak yang masih kecil, bahkan yang sahabat yang dewasa sekalipun langsung. Ketika sedang membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda di atas himar berdua dengan sahabat Mu'adz, dimanfaatkan sama Rasulullah. Rasul yang langsung aktif. Ya Mu'adz, sambil naik himar ini kan. Ya Mu'adz, gitu. Labbaika ya Rasulullah sa'daik. Dipancing perhatiannya. Ya Mu'adz 3 kali. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Sudah perhatian penuh. Tanya langsung. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Yang tanya siapa ya, Ikhwan? Hah? Rasulullah. Aktif ya, Ikhwan. Sehingga dapat faedah itu. Apa enggak pernah sahabat yang duluan tanya? Itu sangat bagus. Itu yang sangat diharapkan ketika ada seseorang yang memiliki kesadaran sendiri secara alami untuk itu. Luar biasa. Tapi enggak semua orang demikian, barakallahu fikum. Apalagi itu terkait dengan yang namanya anak-anak. Harus ada yang namanya upaya dididik, diarahkan, ditarbiyah. Apalagi hadis terkait dengan tadi, muru auladakum bis-shalah, diperintahkan untuk salat. Disuruh, diperintahkan. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang rahmah, barakallahu fikum, dan dengan qudwatun hasanah, dengan contoh yang bagus. Barakallahu fikum. Diarahkan. Konsep secara global, barakallahu fikum, terkait dengan masalah tarbiyah ini, fanatina azzakumullah, yang disebutkan oleh para ulama kita, terkait dengan anak-anak kita sendiri, barakallahu fikum, dan anak diri kita, ialah bahasa yang mereka yang masyhur dan yang ma'ruf ialah adibhum indas sigar wa sahibhum indal kibar. Adibhum itu diajari adab, diajari tarbiyah ketika masih kecil. Ketika masih kecil, sebelum usia ABG-ABG, itu orang tua yang perannya sangat penting. Adibhum, langsung diajari adab, diajari bimbingan yang benar, langsung orang tuanya aktif memanfaatkan suasananya, situasinya dan segala macamnya. Ketika mendapati anaknya makannya kesana kemari, diadabi. Ya hulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik, wahai anakku, makan dengan tangan kanan, membaca bismillah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, makan di depan kamu. Langsung dikasih adab, langsung diarahkan. Dikarenakan katanya para ulama, anak kecil itu tidak mengerti maslahat dirinya. Dimulai kapan? Itu dimulai ketika dia sudah mumayyiz. Dimulai ketika sudah mumayyiz. Sebelum dia mumayyiz, orang tua yang membawa sendiri, bawa ke tempat-tempat yang bagus, tempat yang baik. Begitu sudah mulai mumayyiz, baru ada adab-adab tadi. Antum perhatikan di sini, saya bawakan sebuah bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Riyadhus Shalihin pada Kitabul Ma'murat di bab yang ke-38. Belum membuat sebuah bab, bab wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin. Al-mumayyizin. Wasairi man fi ra'iyatihi fi ta'atillah. Wa nahyihim anil mukhalafah. Wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu. Titik. Bab kewajiban memerintahkan keluarganya, ini istrinya, wa auladihi al-mumayyizin, dan memerintahkan anak-anaknya yang sudah mumayyiz, wa sa'iri man fi ra'iyatihi, dan memerintahkan semua orang yang dalam kepengurusan dia, dalam tanggung jawab dia, untuk mentaati Allah, melarang mereka dari mukhalafah, menyelisihi perintah Allah, wa ta'dibihim, langsung memberikan adab-adab kepada mereka dan mencegah mereka jangan sampai melakukan perkara yang dilarang dalam Islam. Jangan anggap sepele babnya beliau. Beliau menyebutkan terkait dengan masalah anak-anak al-mumayyizin, yang sudah mumayyiz. Yang sudah mumayyiz ya, sudah mulai bisa mengerti, ini merah, ini hijau, ini sudah boleh mengerti, sehingga bisa diarahkan pelan-pelan. Barakallahu fikum. Adibhum innas sighar. Ini peran yang sangat vital. Ini menentukan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Makanya harus ada sesuai dengan Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman salaf, tarbiyahnya, tarbiyah salihah, sahihah, dengan qudwatun hasanah, dan segala macamnya yang dibawakan tadi. Supaya betul-betul bagus jalannya. Dengan rahmah, dengan kasih sayang, bukan dengan kekejaman, bukan dengan kezaliman, bukan dengan kekerasan. Wa sahibhum 'indal kibar. Ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, temani mereka. Temani, arahkan. Temani, arahkan. Apa kalau bahasa berikut, dampingi mereka. Dampingi mereka, arahkan. Wa sahibhum indal kibar. Perlu dipahami, khonatina azakumullah, anak itu kalau sudah semakin besar, ya, sudah ABG-ABG ini, ya, anak baru gede ini, ikhwan ya, itu labil otaknya. Yang pertama, ikhwan. Labil. Yang kedua, sudah memiliki kemauan-kemauan, keinginan-keinginan. Yang ketiga, sudah tidak mau lagi dianggap sebagai anak kecil. Itu mereka. Yang sudah abg-abg, mulai 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Itu tidak mau dibikin kayak anak kecil lagi. Tidak mau dia. Leh, mandi. Leh, makan. Ayo, nih, gitu. Berontak dia. Hei, sudah deh, tak ngerti. Yo yo mandi mandi. Khawatir. Tidak mau lagi dikatakan sebagai anak kecil. Dewasa belum. Maka dikatakan anak baru gede. Sehingga labil. Maunya macam-macam, tapi labil. Belum tahu jalur yang tepat. Maka di sini khonatina azzaqullah prinsipnya secara global adalah sahibhum indal kibar. Dampingi ketika sudah mulai dewasa. Dampingi. Harakallahu fikum. Ini sudah enggak mungkin lagi jatuh begini iki. Sudah susah. Ayo makan, ayo. Iya iya Pi. Sudah 12 tahun, sudah 15 tahun saya enggak kayak anak kecil lagi. Nah, dampingi diarahkan. Lain dah bahasanya. Ayo, waktunya salat, berangkat gitu. Diingatkan. Jadi, ayo waktunya makan. Ya. Jam berapa sekarang? Dikit aja. Jam berapa sekarang? Hah? Jam 12 kurang seperempat di. Berarti? Iya. Sudah mau zuhur. Anak soleh? Ya harus salat jamaah. Ya Allah, berangkat sama Abi. Lain bahasanya. Ada pendampingan. Di sini kita sebagai orang tua itu bisa kemudian bincang-bincang sama anak tadi. Tetap dengan prinsip yang sama. Dengan Alkitab, sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan kudwa yang salihah, dengan rahmah. Tetap. Dengan rahmah. Ini yang harus dikatakan baik-baik. Barakallahu fikum. Naam. Adibhum indas sigar wasahibhum indal kibar. Ajari adab ketika masih kecil. Dampingi mereka ketika sudah besar. Pengarahan-pengarahan, penyuluhan-penyuluhan, diarahkan yang baik-baik. Barakallahu. Ya jamnya udah jam 7 lebih seperempat ini. Rasanya kok belum puas saya bicara ini. Tapi waktunya sudah hatam. Gimana ya Pak? Insya Allah untuk sementara itu poin-poin yang penting ya Pak. Sesungguhnya di antara yang penting juga untuk disampaikan itu adalah beberapa akhta gitu ya Pak. Akhtauna fi tarbiyatil aulad. Kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua, sebagai guru dalam mentarbiyah anak-anak. Itu juga penting ya. Mendelok waktu ini tidak mungkin ya. La haula wala quwata illa billah. Ayo, saya mau tanyakan. Waktunya tinggal 10 menit. Pertanyaannya, bagaimana cara mengiqab anak yang syar'i yang melakukan kesalahan yang sudah berulang kali, baik itu anak-anak kita di rumah maupun di mahad. Nah, ini pertanyaan sangat bagus terkait dengan masalah iqab. Kaidahnya, fanafitina azzakumullah. Terkait dengan masalah menghukum anak, dikarenakan anak juga manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Ya. Mengiqab anak itu harus memandang banyak sisi. Yang pertama, dilihat dari sisi besar kecilnya kesalahan. Orang tua harus jeli, harus perhatian. Salahnya dia seberapa? Kadarnya itu seberapa? Salahnya kecil ataukah fatal? Beda cara menghukum kesalahan yang kecil dan yang fatal. Dua, perhatikan usia anak. Perhatikan usia anak. ada anak yang masih kecil-kecil, yang masih mumayis-mumayis, yang belum-belum balik dengan yang sudah besar. Caranya beda. Tiga, perhatikan kondisi kejiwaan anak. Si psikologinya, syuurnya, perasaan dia. Ini anak sensitif ataukah tidak, lemah jiwanya ataukah tidak, harus perhatikan baik-baik. Paham insyaallah ya? Ini tiga poin penting ya, Ikhwan. Terkait dengan masalah bentuk iqabnya, barakallahu fikum, kaidahnya ialah al-akhaff al-akhaff. Mulai dari yang paling ringan terlebih dahulu dan yang setelahnya. Ini kaidah muhimmah dalam perkara iqab. Jangan memulai dengan al-ashadd fal-ashadd. Jangan memulai dengan hukuman yang paling berat, ringan setelah itu. Kenapa demikian? Kalau anak itu sudah dikasih hukuman yang berat dan terbiasa dengan yang berat, ketika dia salah yang berikutnya tidak bakal mempan, melainkan dengan yang lebih berat lagi. Yang di bawah-bawahnya yang ringan-ringan tidak bakal mempan. Paham tuh? Anak salah, langsung dihukum pukul. Panggil langsung prak-prok. Ya merah-merah segala macamnya, insya Allah gitu ya. Mungkin jerah itu anak ketika itu. Tapi ketika melakukan tindakan kesalahan yang berikutnya lagi, mungkin sama atau yang lainnya lagi, kamu jewer. Ketawa dia. Set. Enggak sakit, Bi. Loh kenapa? Sudah terbiasa dengan pukulan. Yang di bawah-bawahnya enggak mempan. Sehingga prinsip dan kaidah dalam perkara iqab adalah al-akhaff al-akhaff. Yang paling ringan dulu, baru yang ringan, yang agak sedang, menyesuaikan kondisi masing-masing. Seberapa kesalahannya, besar kecilnya, umur anaknya, dan kejiwaannya. Ketika cukup bagi antum untuk mengingatkan dia dan dia sadar, yakfi. Ada anak, sudah mumayyiz, sudah mengerti, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, jatuh di masjid. Wah, udah kayak kita orang futsal ini. Lagi ada orang sholat dan segala macam. Wah, gaduh. Ketika antum memungkinkan untuk menegur dia dengan cara yang paling ringan, lakukan. Muhammad, misalkan namanya Muhammad. Muhammad, gitu. Ya, Bi. Muhammad, nggak dengar. Muhammad. Ini cukup, yakfi. Jangan lebih daripada itu. Intinya, dia tahu kesalahan dia. Intinya, dia berhenti dari kesalahan dia. Panggil dia, taruh sampingnya kamu. Dikasih briefing. Pukul dia, apa dibuat dirangkul dia. Kamu dudukkan di pangkuan kamu. Kayak saya. Mat. Masjid itu untuk sholat, untuk ibadah, untuk baca Quran dan segala macam. Bukan tempat mainan. Nanti mainan jangan di sini. Ada tempatnya. Nanti di lapangan sama teman-teman yang lain. Ya, ya. Sudah. Tidak perlu kemudian datang jewer dulu, sendiri. Tidak perlu. Sudah berhenti dia. Kasih briefing supaya dia tahu adab. Ya, ada kelas itu. Itu proses. Kak mempan, berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Jika perhatikan usia anak. Perhatikan usia anak. Mungkin bagi kamu ketika dia, oh betul-betul memang bandelnya luar biasa. Mungkin langsung kamu pegang dia. Pegang, sudah. Atau bawa keluar. Dipanggil, gak ngobrol, terus aja. Gini-gini kan, tidak mempan. Wah, teman dadi ini. Ya, itu jangan mengganggu orang lain. Nah, segera antum pegang, dekati, pegang. Bawa keluar. Harap keluar itu. Diamankan. Mungkin dia akan merontak-merontak gini-gini. Ya, masing-masing anak juga punya tipikal sendiri-sendiri. Ada yang bandel, ada yang gak bandel. Itu bisa. Tapi kalau sudah mulai gede, anak abg abg begitu, langsung kamu tangkap gitu, wah lari dia. Beda. Perasaan juga harus dijaga. Ada anak itu barakallahu fikum yang memiliki tipikal sensitif. Jangankan dipukul, mendengarkan suara yang gede saja langsung langsung gigil dia. Itu bahaya. Nanti harus betul-betul pahami karakter anak. Salah-salah dia nanti akan betul-betul dun. Sudah, wah, jiwanya akan hancur. Tidak jalan tuh ya Pak. Sehingga perhatikan usianya, kesalahannya dan syu'urnya. Bagaimana perasaan dia, kejiwaan dia ketika itu. Kalau yang salah itu yang udah gede-gede segala macamnya, itu lain cara pemaparannya. Barakallahu fiik, didudukkan, diingatkan kedewasaan dia dan segala macamnya. Barakallahu fiik. Duduk. Masyaallah. Setahu Abi, Ahmad ini orangnya masyaallah tahu Abi. Anak Abi yang paling pinter. Setahu Abi, laporan dari guru-gurunya itu masyaallah Ahmad itu paling bagus nilainya di kelas. Pinter dia, masya Allah. Bersemangat. Masa Ahmad yang sepinter itu kok berbuat seperti ini? Masa Ahmad yang sesoleh itu kok berbuat seperti ini? Ah, yang betul aja. Ya sama anak, yang namanya juga anak-anak abg. Itu dipancing sisi itunya ya. Tidak bisa tuh, adili. Kamu gini. Kita tidak besar. Dekat lagi kecil lagi ya. Ketika dia sudah tidak serk dengan gaya-gaya orang tuanya, membekas di jiwanya. Jiwanya. Ada saat-saatnya ketika dan nanti akan melampiaskan dendamnya, melampiaskan kekecewaannya, melampiaskan itu semuanya yang dia dapatkan selama ini dari orang tuanya. Jangankan orang tua, guru juga begitu. Ketika salah dalam memberikan ikop, berapa kali dijumpai anak-anak santri sampai menyatakan, sekarang saya masih kecil nih, tunggu saya dewasa nanti. Tunggu saya dewasa nanti, saya akan cari kami. Ini ada kesalahan ikop ini rupanya ini. Betul-betul anak itu sampai terbayang di benaknya dia kebencian yang sangat kepada gurunya, kebencian yang sangat sama orang tuanya. Masih cilik gara, masih 12, 13, 15 tahun, kamunya kekar begitu masih, masya Allah, itu ditandai sama dia itu. Begitu dia sudah mulai besar, padanya sudah gede, itu sudah semakin lama semakin tuwek. Hati-hati sehingga iqabnya menyesuaikan barakallahu fikum. Dan tidak semuanya harus diiqab. Inti daripada itu semuanya ikhwanu fillah jazakumullah ialah bagaimana supaya kesalahan tadi berhenti, tidak terulang lagi, dan bagaimana anak itu tahu dia salah dengan sendirinya dari tarbiyah orang tuanya, bukan dibiarkan dia berbuat kesalahan ya Pak. Tapi caranya itu loh. Sehingga dia gampang tahu oh saya salah. Sehingga tercapai semuanya dengan tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan barakallahu fikum, dikarenakan memang tarbiyah kita adalah tarbiyah di atas rahmah barakallahu fikum. Terus apa enggak mungkin dipukul Ustaz? Mungkin dipukul. Tapi qaidah al-akhaf wal-akhaf. Mungkin dipukul. Terus kalau mukul apa harus tunggu 7 tahun Ustaz? Jawabannya enggak. Hadis tadi itu terkait dengan bab sholat. Tidak ada sangkut pautnya dengan bab-bab yang lain. Terkait dengan bab sholat, perintahkan sholat umur 7 tahun, dipukul kalau sudah umur 10 tahun atas sholat tadi. Bab sholat ya. Dan yang kedua terkait dengan bab masalah tempat tidur di rumah. Tidak ada sangkut pautnya dengan tarbiyah yang lainnya. Mungkin dipukul sebelum 7 tahun, mungkin tidak pernah kamu pukul sampai dia besar. Tergantung kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamil sawab. Masih panjang sungai Ikhwan. Tadi mau dikata, memang waktunya terbatas. Al-muhim secara global semoga bisa dipahami dengan baik. Tarbiyah-tarbiyah yang penting ini, ikhwan. Intinya harus kembali kepada bimbingan Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaf, dengan tauladan yang baik dari kedua orang tuanya, dan mentarbiyah anak dengan tarbiyah yang dibangun di atas dasar kasih sayang aktif dari orang tua dan guru-gurunya, dengan prinsip yang global tadi, adibhum indas sigar wa sahibhum indal kibar. Ajari mereka ketika masih kecil, dampingi mereka ketika sudah dewasa, semua dengan bimbingan-bimbingan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nakfila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.